Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak maupun Rojak TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Barakah ini, Masjid Al-Barakah Al-Mubarakah, yang insyaallah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah sunnah yang kita sampaikan, ya, dengan segala kekurangan yang ada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Kita bertemu kembali di malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sudah lama kita berhenti sejak bulan Ramadan. Kajian rutin setiap bulan, ya, pekan keempat hari Sabtu malam seperti saat ini, yaitu mengkaji kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Engkau Seorang Salafi Sejati, buah karya dari salah seorang ulama kita di Madinah, Asy-Syeikh Abdus Salam bin Salim Ibnu Raja As-Suhaimi hafizahullah taala, yang beliau adalah kita ketahui bersama seorang doktor, ya, seorang ulama yang mengajar di Universitas Islam Madinah di jurusan fikih, ya, di kuliah syariah, dan juga beliau merupakan seorang ulama yang dikenal juga termasuk dalam lajnah atau komite penasehat, ya, orang-orang yang terlibat pemikiran teroris di Arab Saudi, pemikiran Khawarij di Arab Saudi, yang punya perhatian besar dalam menulis atau menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, serta mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan manhaj yang mulia ini, metode pemahaman yang mulia ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Untuk kembali kita lanjutkan, masih kita di mukaddimah yang dibawakan oleh penulis. Masih kita di mukaddimah untuk nanti kita akan mengkaji pembahasan-pembahasan yang bermanfaat dari kitab ini insya Allah, ya, saya sudah ingatkan di pertemuan yang lalu bahwa kitab ini telah direkomendasikan oleh para ulama seperti Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kemudian Syekh Ali Nasir Al-Faqihi hafizahullah ta'ala, dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah ta'ala. Yang jelas para ulama telah membacanya dan telah merekomendasikan kitab ini. Pembahasannya adalah mengenai prinsip-prinsip meluruskan pemahaman dan prinsip tentang makna Ahlus Sunnah wal Jamaah serta ciri-cirinya. Dakwah Salafiyah ciri-cirinya dan siapakah orang yang berpegang teguh dengannya. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengklaim dirinya benar-benar di atas manhaj salaf. Tapi yang ada kita berusaha belajar, berusaha mengkaji dan mempraktekan. Kita yakin dari setiap generasi Allah Subhanahu wa taala akan selalu akan selalu menetapkan keberadaan mereka yang kita berharap dengan segala kelemahan dan kekurangan kita agar berusaha meniti jejak-jejak kebaikan ini agar kita termasuk golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu kenal makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrulllah. Akan senantiasa ada di umatku ini ta'ifah, sekelompok manusia, satu orang atau lebih, yang dia akan memperjuangkan, menampakkan kebenaran, membela kebenaran. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita jelaskan, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Abdullah bin Mubarak sebelumnya, Ali Ibnul Madini, Imam Bukhari dan para ulama yang lainnya, semua mereka mengatakan, ya, hum indi ashabul hadis, mereka ini adalah orang-orang yang selalu mempelajari dan berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, untuk tujuan inilah kita ingin belajar. Dan untuk kepentingan inilah kita mengkaji kitab-kitab yang menjelaskan tentang sunnah, utamanya dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah bersikap, amar ma'ruf nahi mungkar, menyikapi pemerintah dan yang lainnya. Tidak lain tujuan kita dalam rangka mewujudkan hal ini. Dan siapapun yang setelah itu ingin, ya, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk ke dalam golongan ini, silakan dia mempelajarinya, silakan dia mempraktikkannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani membatasi dan mengklaim hanya dirinya lah ahlu sunnah, sementara yang lain dikeluarkan dari pemahaman atau dari lingkup ahlu sunnah tanpa ada dalil. Ya, jadi sekarang kita pelajari dan kita ketahui ciri-cirinya untuk kita praktekkan bagi diri kita sendiri, kemudian kita ajak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk mengikuti yang benar. Adapun orang-orang yang berpaling juga tidak belajar dan tidak mau memahami apalagi mempraktekkan, malah kemudian mencela orang-orang yang berusaha untuk mempraktekannya, maka bagaimana yang seperti ini diharapkan termasuk ke dalam golongan mereka? Orang yang ada keinginan saja belum tentu termasuk, apalagi orang yang dari awal sudah menentangnya. Maka himbauan kepada kaum muslimin, jangan Anda menutupi diri Anda dari kebenaran. Paling tidak, kalau Anda belum bisa menerima, berdoa kepada Allah agar hati kita dibukakan menerima kebenaran. Ingat, menjawab seruan Allah itu asalnya dari hati. Kalau hati telah terbuka, insya Allah dengan taufik dari Allah, Allah akan bukakan anggota badan kita untuk menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Dan ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan. Kenapa di akhir ayat ini Allah menyebutkan Allah dialah yang membatasi manusia dari hatinya? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ini menunjukkan bahwa apa? Al-istijabatu annal istijabata asluha fil qalbi. Menjawab seruan Allah itu asalnya di hati. Terima dulu dengan hati, jangan langsung ditolak. Anda merasa sesuatu aneh, belum sampai ilmunya kepada Anda, merasa berbeda dengan Anda yang apa yang Anda pahami. Kenapa Anda jadikan apa yang Anda pahami sebagai ukuran? Siapa yang menjamin pemikiran Anda selalu benar? Ya, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah patokannya. Jadi buka hati dulu untuk menerimanya. Bukankah dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah taufik yang sempurna darinya? فَمَيْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam, terbuka hatinya. Jadi ini adalah tujuan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengklaim dirinya paling dekat kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Tapi kita berusaha. Orang-orang yang berusaha, kita katakan mari kita berlomba dalam kebaikan, kita saling menasihati dalam ketaatan. Adapun orang-orang yang enggan dan berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terkandung dalam hati manusia. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui ya apa yang terdapat dalam hati manusia. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita belajar untuk kita kenali manhaj salaf agar kita bisa mengikutinya. Apalagi dengan kita mengetahui pemahaman yang benar dari manhaj salaf ini, semakin akhir zaman semakin sedikit orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Al-ghuraba, orang-orang yang asing. Innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya asing dan nanti di akhir zaman akan kembali asing. Maka akan mendapatkan keberuntungan orang-orang yang asing. Itu hadis riwayat Imam Muslim, ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Unasun salihun fi unasin su'in kathir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang baik yang sedikit jumlahnya di tengah-tengah manusia yang buruk yang banyak jumlahnya. Orang-orang yang mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menentang mereka. Orang-orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi orang yang berusaha mengikuti saja belum tentu dia bisa benar-benar mengikutinya. Apalagi orang yang dari awal dia sudah menentang, membuat fitnah, membuat makar. Na'udzubillahi min dzalik. Dia menutup dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang pantas bagi orang-orang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Yang jelas kita ketahui semua sudah merupakan sunnatullah. Sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, penentang-penentang dari orang-orang yang jahat, yang durhaka. Dan cukuplah dengan Rabbmu sebagai pemberi hidayah dan pemberi pertolongan. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan para nabi dan para rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka selalu mendapatkan penentangan dari musuh-musuh Allah dalam dua bentuk. Pertama, al-udwan, penganiayaan, kezoliman, permusuhan terang-terangan, fisik. Itu yang pertama. Dan ini mesti terjadi. Dan yang kedua, at-tashkik, pengkaburan, menjadikan orang ragu terhadap pemahaman agama yang benar. Ketika kuat, maka mereka akan melakukan permusuhan terang-terangan. Ketika dalam kondisi mungkin sama kuat, menyebarkan fitnah, menyebarkan kerancuan. Subhanallah, yang seperti ini keadaannya, bagaimana akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang memusuhi dakwah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Inilah dakwah sunnah. Cuma saya ingatkan, ya, dan berkali-kali selalu kita tekankan, untuk bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah seperti yang nanti kita akan bahas, kita butuh sabar dan butuh terus belajar. Ya, saya pernah ingatkan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal, "Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Bersabarlah orang, wahai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, sesungguhnya jumlah kalian paling sedikit. Imam Bukhari mengungkapkan ini di masa-masa zaman keemasan periwayatan ilmu hadis. Banyak yang menghadiri majelis, tapi beliau tetap mengatakan kalian jumlahnya paling sedikit. Diterangkan oleh para ulama maknanya apa? Tidak semua orang yang menghadiri majelis, tidak semua orang yang mengikuti kajian sunnah, bahkan di zamannya para imam, jadi muridnya Imam Bukhari, Imam Muslim, muridnya Imam Ahmad, Imam Ali Ibn al-Madini, imam-imam besar ahlu sunnah, yang menghadiri majlisnya mereka, demikian utama dan mulia, tapi tidak semua yang kemudian keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua benar-benar memahami, tidak semua benar-benar mempraktekan, tidak semua benar-benar bersabar. Allah akan memilih. Kalau orang yang menghadiri belajar saja belum tentu jadi, bagaimana kira-kira nasibnya orang yang menentang? Orang yang dari awal tidak mau menerima, bahkan memusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tipu daya syaitan yang menimpa sebagian manusia, yang kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan yang besar seperti ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saya akan lanjutkan kembali membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam mukaddimah atau kata pengantar kitab beliau ini. Selanjutnya beliau mengatakan, wa minal ma'lumi anna ahla sunnati wal jama'ati hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahum hum ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattabi'una lahum bi ihsan wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatahum ila yaumiddin. Dan sudah diketahui bahwa yang namanya ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah yang pertama kali disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah jamaatul mukminin yang pertama kali. Merekalah sabilul mukminin yang pertama kali. Karena ketika turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia ke arah kesesatan yang dia cenderung padanya, dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahannam yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Ketika ayat ini turun, kaum mukminin yang ada, jalan mukminin yang ada adalah jalannya para sahabat. Jadi yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Orang-orang yang mengikuti manhaj, metode pemahaman dan pengamalan agama mereka, mengikuti jalan petunjuk mereka sampai hari kiamat. Ini makna disepakati. Tidak ada yang menolaknya. Kenapa? Al-Quran yang menyatakan demikian. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Inilah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, al-muttabi'una lahum bi ihsan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamida wa awsafihimul jamila. Apa maknanya mengikuti mereka dengan kebaikan? Yaitu mengikuti mereka dalam jejak-jejak mereka yang indah dan sifat-sifat mereka yang terpuji. Jadi kalau kita sudah sepakati makna bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengikut mereka yang digariskan dalam ayat ini, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar, yang ini tentu telah berlalu masanya, kemudian yang mengikuti jalan mereka sampai hari kiamat, yang ini siapapun bisa masuk ke dalamnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita sepakati maknanya, berarti tidak akan mungkin bisa mengikuti jalan ini kecuali orang yang mempelajari pemahaman mereka, merujuk kepada kitab-kitab dengan selalu melihat nukilan dari mereka, kemudian berusaha memahami dan mempraktikannya. Mengikuti jejak-jejak mereka yang indah dan mempraktikkan sifat-sifat mereka yang terpuji. Itu kata Ibnu Katsir yang saya nukilkan tadi. Jadi bagaimana mungkin, ya, kalau ada orang yang ingin menjadi pengikut manhaj Ahlus Sunnah yang sesungguhnya, dakwah salafiyah, yang nanti kita akan bacakan nukilan dari para ulama yang menyebutkan tentang benarnya penisbatan ini, bagaimana mungkin akan bisa mengikuti ini kalau orang-orang itu, ya, menentang kajian-kajian yang menyampaikan sunnah Rasulullah SAW, malah menyampaikan kajian-kajian yang tidak bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, tidak membiasakan menukil ucapannya para sahabat dan para ulama yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Jadi makna ini disepakati. Seharusnya prakteknya pun disepakati. Ini diketahui di buku-buku yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjelaskan seperti ini. Syarh Sunnah Al-Barbahari menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para imam yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Taib. Walam yatasamma Ahlus Sunnati wal Jamaati bihadzal ismi. Ahli sunnati wal jamaati illa ba'da ma dhaharatil bid'u wa ta'addadat firaqud dhalali wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma antisabihim fil dhahiri ilal islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah menamakan diri mereka dengan nama ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali setelah bermunculannya bid'ah-bid'ah dan bermacam-macam kelompok-kelompok sesat yang masing-masing mengajak manusia kepada bid'ah dan hawa nafsunya, meskipun secara zahir mereka menisbatkan diri kepada Islam. Ada sebagian orang yang berusaha untuk mengingkari keberadaan orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Bagaimana mungkin Anda menentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bukti-bukti di zamannya para sahabat tentang kemunculan mereka-mereka ini? Al-Qur'an bahkan menyebutkan, ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, penyelewengan dalam hatinya, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Quran Dia memakai Al-Quran tapi ditafsirkan dengan hawa nafsunya. Ada yang seperti itu menisbatkan diri kepada Islam. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang selalu memakai ayat-ayat Al-Qur'an, mengikuti yang mutasyabihat, ya, tidak menafsirkannya dengan penafsiran yang benar, tidak merujuk kepada penafsiran Al-Qur'an dengan ayat yang lain atau dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan pemahaman para sahabat, maka merekalah orang-orang yang dinamakan oleh Allah, disebut oleh Allah dalam ayat ini, maka hati-hati terhadap mereka. Rasulullah mengingatkan demikian. Jadi ketika bermunculannya pemahaman seperti ini, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah memunculkan penisbatan kepada sunnah dan al-jamaah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, agar umat ini memahami mana yang benar, sehingga orang tidak kebingungan. Masing-masing mengatasnamakan benar dakwanya kepada Islam, memperjuangkan Islam. Tapi kenapa yang satu ini dakwanya tenang, menasehati dengan baik, yang satu ini mengadakan kekacauan, memaki di sana dan di sini? Ini permasalahannya. Tayyib, kita memang akan menyalahkan. Seperti di sini dikatakan, telah bermunculan kelompok-kelompok yang sesat. Kita hanya menyebutkan ini karena Al-Quran dan Sunnah menyebutkannya. Adapun untuk memastikan perorangannya, tentu kita pakai kaidah-kaidah. Ada sebagian orang-orang yang tersinggung ketika kita mengatakan perbuatan seperti ini bid'ah, maka lantas dia mengatakan, oh berarti saya dituduh sebagai ahlul bid'ah. Belum tentu. Bagi orang yang telah sampai kepadanya ilmu, telah ditegakkan hujah kepadanya, kemudian dia menentang kebenaran, baru yang dihukumi seperti itu, perorangan bagi dirinya, mungkin itu pun dengan tahapan-tahapan. Bagi orang yang tidak faham, yang orang awam yang masih butuh dinasihati, tidak akan mungkin kita menghukuminya sama. Makanya kita butuh belajar. Ya, jadi ketika bermunculan pemahaman-pemahaman seperti ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan penisbatan kepada sunnah dan kepada jamaah dalam rangka mengajak umat supaya kamu benar, tidak tersesat. Pelajarilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajari pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dengan selalu menukil athar-athar atau riwayat-riwayat dari mereka. Min huna kana la budda li ahli al-haqqi an yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhirafi fil aqidati fa dhaharat hina idhin asma'uhum asy-syar'iyyatu al-mustamiddatu minan nususi syar'iyyati famin asma'ihim ahlu sunnah wa ahlu sunnati wal jama'ah wal firqatun najiyatu wa ta'ifatul mansuratu wa ahlul hadithi wal athar. Beliau berkata, maka dari sinilah, oleh sebab itulah, la budda, mesti merupakan satu keharusan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, agar mereka itu dikenal dengan nama atau nisbah yang membedakan mereka dari selain mereka, dari orang-orang yang mengikuti bid'ah dan penyimpangan dalam akidah, dalam agama ini. Ketika itulah muncul penamaan-penamaan syariah, nisbah-nisbah syar'i yang bersumber dari dalil-dalil syariah. Nanti akan dibawakan dalilnya. Di antara nama mereka adalah Ahlus Sunnah. Kenapa dikatakan Ahlus Sunnah? Karena mereka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Loh, mana Al-Qur'annya? Ketika dimutlakan nama sunnah itu mencakup Islam secara keseluruhan. Yang pertama kali disampaikan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhu Sunnah, setelah doa, adalah apa? Wa'lam annal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam la yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Itu yang pertama kali beliau jelaskan, kitab Syarhu Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. ketahuilah bahwa Islam itu dialah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan tegak salah satu di antara keduanya tanpa yang lainnya. Ketika dikatakan sunnah, maksudnya pengamalan Rasulullah SAW terhadap Islam keseluruhan, termasuk bagaimana beliau membaca Al-Quran, bagaimana beliau memahami dan mempraktekkan Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha waktu ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Penjabaran dari Al-Qur'an. Maka sunnah maksudnya adalah mencakup Islam secara keseluruhan. Makanya mereka dikatakan sebagai ahlu sunnah. Taib. Ahlu sunnah wal jamaah. Sama. Pengikut sunnah dan pengikut jamaah, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Diambil dari mana? Hadis tentang apa? Perpecahan umat Islam. Karena yang disebutkan dalam hadis ini, berapa yang selamat? Satu golongan yang selamat. Kulluha finnari illa wahidah. Berarti kata-kata selamat ini selamat dari apa? Selamat dari ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di dunia mereka selamat dari penyimpangan. Mereka dikatakan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kita belajar untuk selamat. Selamat dari penyimpangan di dunia dan selamat dari azab di akhirat nanti. Makanya orang-orang yang menyimpang dari sunnah terancam dengan dua hal ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati, waspada orang-orang yang menyimpang dari perintah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah kemunafikan yang merusak agama, penyelewengan yang merusak agama di dunia, dan ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Inilah sebabnya kita ingin menjadi al-firqatun najiyah. Siapa yang ingin diancam dengan azab neraka? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cuma satu golongan yang selamat, kemudian beliau menegaskan apa? Hum man kana ala mithli ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti metode pemahaman dan pengamalanku, petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Inilah golongan yang selamat. Golongan yang selamat. Wa ta'ifatul mansurah, dan golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain disebut apa? Mansurin. Mereka selalu ditolong. Mereka ditolong oleh Allah, ternyata disebutkan penafsirannya oleh para ulama, karena mereka yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah. Mereka yang belajar dan menyebarkannya, bersabar dalam mengamalkannya. Ini yang ditolong. Bukan ditolong dengan sekedar kekuatan fisik, perlengkapan senjata yang canggih, bukan. Memang itu dibutuhkan sebagai sebab. Tapi inti turunnya pertolongan dari Allah adalah ketika mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Sebagian orang menafsirkan ayat ini, menolong agama Allah artinya memberontak ketika melihat kemungkaran. Dari mana penafsiran ini? Menolong agama Allah adalah segera menghancurkan tempat-tempat maksiat. Memang mengingkari perbuatan maksiat itu dibenarkan. Tapi ketika melakukan kekacauan yang menimbulkan permusuhan yang lebih besar, ini tidak disyariatkan. Bagaimana para ulama ahlus sunnah menafsirkan ayat ini? Ternyata mereka menafsirkan menolong agama Allah adalah dengan mengikuti syariatnya. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti dalam tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, wa ma'lumun anna nasrallahi innama huwa bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Sudah dimaklumi yang namanya menolong Allah adalah dengan mengikuti apa yang Allah syariatkan dengan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa ahlul hadithi wal athar, mereka juga disebut dengan ahlul hadithi wal athar, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan hadis Rasulullah SAW dan athar atau riwayat-riwayat dari nukilan-nukilan riwayat dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi inilah istilah-istilah atau nisbah-nisbah yang benar yang disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Mereka menyebutkan nisbah ini sebagai penamaan yang benar, penamaan yang syar'i bagi orang-orang yang berusaha mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernah saya jelaskan dan saya ingin ingatkan kembali tentang ta'ifatul mansuro, golongan yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, jika kamu menolong Allah, tentu Allah tidak butuh ditolong. Allah maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Tapi berarti siapa yang ditolong? Sunnah perlu ditolong. Agama Islam perlu ditolong. Jawabannya juga tidak. Islam itu perlu, kalau kita katakan perlu ditolong, sunnah perlu dibela, seolah-olah yang menjaganya lemah. Allah yang menjaga kemurnian Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di tengah-tengah maraknya fitnah, ya, ketika penguasa di zamannya mengumumkan keyakinan yang sangat bertentangan dengan akidah Islam yang benar, mengumumkan Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran adalah firman-firman Allah dan bukan makhluk. Ketika itu ada orang-orang yang datang mengatakan, ya ayyuhal imam, innana lana khofu ala dinillah. Wahai imam, kami mengkhawatirkan agama Allah. Apa kata beliau? Innallaha nasirun lidini, Allah akan menolong agamanya. Kamu tidak perlu khawatir, sunnah itu akan dijaga oleh Allah. Siapa yang tidak dijamin terjaga? Kita. Kita yang tidak dijamin. Maka mengapa tadi ayat tadi menyebutkan kalau kamu menolong agama Allah, maksudnya kenapa artinya adalah berpegang teguh dengan agamanya? Maksudnya karena agama Allah itu pasti dijaga oleh Allah, berarti kalau kamu dekat dengan agama, kamu juga akan ikut dijaga. Jadi penjagaan Allah terhadap dirimu adalah sejauh mana kamu berpegang teguh dengan agamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, yakni jaga agamanya, berpegang teguh dengannya, sejauh itulah penjagaan dan pertolongan yang Allah berikan kepadamu. Wallahi ini yang kita inginkan dari mempelajari Islam yang benar, supaya kita dapatkan bagian dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita beliau berkata, walakin lamma tasammat ba'du tawa'ifil mubtadi'ati bi ahli sunnah wahum laisu ala mu'taqadi ahli sunnati wal jama'ati min huna tasamma ahli sunnati wal jama'ati bis salafiyin wa atlaku ala da'watihim ad-da'wata salafiyah faqayyadu tiba'al kitabi wa sunnati bifahmi salafi salihi min as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin mimman urifa bitamassuki bitamassukihi bisunnati wal imamati fiha wajtinabil bid'ati wat tahdhiri minha. Akan tetapi ketika kemudian beberapa kelompok yang menampakkan bid'ah, yang mengamalkan bid'ah, mereka mengaku atau menamakan dirinya dengan ahlu sunnah, padahal mereka tidak berada di atas keyakinan atau prinsip dasar akidah ahlu sunnah wal jamaah, maka dari sinilah ahlu sunnah wal jamaah kemudian menisbatkan dirinya kepada dengan nama salafiyin, pengikut manhaj salaf. Dan mereka memutlakan untuk dakwah mereka dengan nama ad-da'wah salafiyah. Nanti kita akan baca dalil-dalilnya dan bukti bahwa penamaan ini telah dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari dulu sampai sekarang. Mereka menamakan dakwah mereka dengan dakwah salafiyah. sehingga mereka ya, sehingga mereka menetapkan bahwa mengikuti Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahaman Salafus Saleh, generasi pertama umat ini dari kalangan sahabat dan para tabi'in serta para imam yang mengikuti jalan mereka dengan baik, yang diketahui selalu berpegang teguh dengan sunnah dan imam dalam memegang sunnah Rasulullah SAW serta menjauhi perbuatan bid'ah, memperingatkan umat untuk menjauhinya. Disinilah asal mula penamaan nama as-salaf, ya, dakwah salafiyah. Ya, kita ketahui bersama Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menyebutkan bahwa asal makna nama ini terdapat dalam dalil-dalil syariah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf. Ni'mas salafi ana laki." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Sebaik-baik yang mendahuluimu adalah aku, mendahului dalam kebaikan. Jadi istilah ini bukan istilah yang asing. Kemudian setelah itu, istilah ini dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pernyataan yang sangat kita kenal bersama dari ucapannya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. La aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi aw i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa al-haq la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan, tidak boleh dikritik bagi orang yang menampakkan pemahaman salaf, menisbatkan diri kepadanya dengan mengatakan saya salafi, dakwah salafiyah, atau menggolongkan diri kepadanya. Bahkan wajib ini diterima. Penamaan ini, penisbatan ini wajib diterima dari orang yang menisbatkan diri dengannya bil ittifaq, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan, karena tidak ada yang terdapat di dalam pemahaman salaf kecuali kebenaran semata-mata. Jadi menisbatkan diri kepada salaf seperti menisbatkan diri kepada kebenaran itu sendiri. Tentu di sini tidaklah dimaksudkan dengan penamaan ini seperti yang saya katakan tadi, mengklaim dirinya paling benar yang lain salah tanpa ada bukti. Tapi kalau saya mengatakan saya berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, artinya saya salafi dengan pengertian ini diperbolehkan. Wajib untuk diterima berdasarkan kesepakatan kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Taib. Waqad amarana Allahu bittiba'i sahabati waqtifa'i atharihim wasuluki manhajihim. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jejak mereka, menelusuri petunjuk mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat ke-15. Ini dalil lain. Dalil yang tadi sudah kita bacakan beberapa di antaranya dan juga ma'ruf di kalangan antum. Dalil lain surat Luqman ayat 15. Wattabi sabila man anaba ilai. Ikutilah jalannya orang yang selalu kembali kepadaku, kepada Allah. Dan para sahabat selalu kembali kepada Allah, berarti wajib mengikuti jalan mereka. Ibnu Qayyim ketika menafsirkan ayat ini beliau berkata, "Wa kullun minas sahabati radhiyallahu anhum munibun ila Allah, fayajibu ittiba'u sabilihi." Masing-masing dari sahabat adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah, maka wajib mengikuti jalan mereka. Wa aqwalihi, ucapan mereka. Wa i'tiqadatihi, keyakinan mereka, akidah mereka. Ya. Jadi kata beliau fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka. Sementara wa aqwaluhu, ucapan para sahabat, keyakinan para sahabat, min akbari sabilihi, termasuk sebesar-besar jalan yang wajib untuk kita ikuti. Jadi Ayat ini memerintahkan kita mengikuti orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Dan yang mempraktekkan ini paling sempurna setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah taala." Apa dalil yang menunjukkan bahwa mereka selalu kembali kepada Allah sehingga kita wajib ikuti jalan mereka? Dalilnya adalah annallaha qad hadahum. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk taufik kepada mereka. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-13, yahdi ilaihi mayyunib. Allah akan memberikan kepada petunjuk kepada jalannya bagi orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Dengan mengkompromikan dua ayat ini, ya, ayat yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat ke-13 dengan surat Luqman ayat ke-15, ini menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalan para sahabat karena mereka lah yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita diperintahkan mengikuti jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah karena mereka lah orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini bukti wajibnya mengikuti jalan mereka. Kemudian, wa qad radiyallahu anis sahabati wa amman tabi'ahum bi ihsan. Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang ma'ruf surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, sungguh Allah telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi menisbatkan diri kepada manhaj mereka sama sekali tidak ada celaan. Tidak ada celaan. Ketika sebagian orang mencela penisbatan yang syar'i, kemudian dia malah membiarkan pembentukan kelompok-kelompok hizbiyah, ini adalah sesuatu hal yang sangat aneh. Penisbatan yang benar diingkari sementara penisbatan yang salah dibiarkan, bahkan didukung. Na'udzubillah min dzalik. Taib, kata beliau selanjutnya, falaisa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlus sunnati wal jama'ati bis salafiyin. Maka sama sekali bukan termasuk perbuatan bid'ah sedikit pun ketika orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman para sahabat menisbatkan diri, menamakan diri dengan as-salafiyin, as-salafiyun. Satu orang namanya salafi, salafiyun. Ketika jamak, ya ketika bentuknya jamak banyak orang, berarti salafiyuna atau salafiyina. Idh inna mustalah as-salaf yusawi tamaman yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah. Karena istilah salaf sama persis maknanya dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Wa yudraku dhalika bitta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabati fi haqqi sahabati fahumus salafus salih wahum ahlu sunnah kama yasihu lana al-qawlu sunniyun nisbatan ila ahli sunnah yasihu lana al-qawlu salafiyun nisbatan ila salafi la farq. Ini bisa kita ketahui dengan kita memperhatikan, ya, kedua istilah ini bisa terwujud pada diri para sahabat. Kita katakan ahlu sunnah atau salaf, ya, ahlu sunnah wal jamaah atau salaf. Ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka para sahabat itu adalah as-salafus salih, pendahulu yang salih. Dan merekalah ahlu sunnah. Sebagaimana diperbolehkan kita mengatakan nisbah kepada sunnah, sunniyun, pengikut sunnah, nisbah kepada ahlu sunnah, Maka demikian pula dibenarkan seseorang yang menisbatkan diri menamakan salafiyun nisbah kepada salaf, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ini menukil dari kitab Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah, tulisan Asy-Syeikh Profesor Doktor di bidang akidah Asy-Syeikh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Jadi di sini tidak ada celaan dalam masalah ini. Hanya orang-orang belakangan yang kemudian meragukan penisbatan ini atau bahkan mencelanya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membenarkan penisbatan seperti ini dalam rangka untuk menjelaskan metode pemahaman kita benar-benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan imam-imam yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Taib. Wa innahu ba'da wujudil firaqi wa husulil iftiraqi asbaha madlulu salafi muntabiqan ala man hafadha ala salamatil aqidati wal manhaji tibqan li fahmis sahabati wal qurunil mufaddalati wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnati wal jama'ati. Dan sesungguhnya setelah munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah, kemudian terjadinya perpecahan di kalangan umat ini karena ya kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya tanpa dalil kebenaran, maka jadilah makna salaf ini ditetapkan pada orang yang menjaga kemurnian akidahnya, menjaga kelurusan manhajnya agar sesuai dengan pemahaman para sahabat dan tiga generasi utama, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sehingga istilah salaf ini muradif, semakna dengan istilah atau penamaan-penamaan syar'i yang lainnya bagi ahlu sunnah wal jamaah. Tadi seperti At-Ta'ifah Al-Mansura, Al-Firqatun Najiyah, sama Ahlul Hadis wal Athar. Dan bahwasannya dakwah mengikuti manhaj salaf atau dakwah salafiyah tidak lain itu adalah dakwah kepada Islam yang benar dan dakwah kepada sunnah yang murni. Wa da'watun ilal audati ilal islami kama unzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqahu anhu ashabuhul kiram, dan ajakan untuk kembali kepada Islam yang benar sesuai yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi SAW yang kemudian diterima oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Wala syakka anna hadhihi da'wata da'watun haq da'watun haq walintisabu ilaiha haq, dan tidak ragu lagi dakwah inilah dakwah yang benar, maka menisbatkan diri kepadanya itu adalah kebenaran. Lalu di sini Syekh menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang saya tadi nukilkan, ya. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "La aiba 'ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi aw i'taza ilaihi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq." Ya, fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan madhab salaf, manhaj salaf, menisbatkan diri kepadanya atau menggolongkan diri kepadanya. Bahkan wajib untuk diterima semua itu, karena sesungguhnya pemahaman salaf tidak ada yang ada padanya kecuali kebenaran semata-mata. Inilah nukilan yang menunjukkan kepada kita bahwa penamaan ini bukanlah penamaan yang asing di kalangan para ulama, yang nanti kita akan lihat kelanjutan atau nukilan-nukilan lain yang menetapkan masalah ini dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dibawakan dalam kitab ini insyaallah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ya, berhubung waktu kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sampai di nukilan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada beberapa pertanyaan yang ingin juga saya jawab sehingga saya berikan kesempatan dan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam kajian-kajian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Iya, tadi sudah kita bahas istilah ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan pemahaman para sahabat. Itu ringkasnya. Orang yang menyelisihinya itu pun nanti dibagi. Ada orang yang menyelisihinya dengan sengaja. Artinya dia menyelisihi setelah diterangkan padanya dalil, tapi dia sengaja menyelisihinya. Ada juga yang tidak faham, maka tentu beda hukumnya. Ya, di dalam kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari disebutkan orang yang menyimpang itu ada dua modelnya. Wa'lam annal khuruj anis sabil ala wajhain, kata beliau. Orang yang keluar dari jalan yang lurus dua modelnya. Pertama, orang yang tergelincir. Kita tahu dia mencintai kebenaran, semangat selalu belajar sunnah, dia salah. Salah memahami, salah mempraktekan. Maka tentu beda hukumnya. Kita katakan dia tergelincir, tapi tetap kita terangkan kesalahannya kepada umat agar tidak mengikuti kesalahan tersebut. Tapi orangnya tetap kita sebutkan kebaikannya, jangan sampai dicela orangnya. Orang yang kedua, farajulun anadal haq, penentang kebenaran, keras kepala, tidak mau mengikuti yang benar, selalu menentang, mencela kebenaran. Orang yang seperti ini kata Al-Barbahari, fahadha dholun mudil, inilah orang yang sesat dan menyesatkan. Bahkan inilah syaitan yang durhaka, syaitan dalam bentuk manusia. Na'udzubillahi min dzalik, wajib untuk diperingatkan agar dijauhi. Tolong dijelaskan apa hukumnya berada dalam haraka atau hizib. Membentuk golongan-golongan dalam Islam, kita ketahui ya, ini dicela. Membentuk sengaja untuk memisahkan diri. Adapun kalau ada kelompok pengajian terbuka, silakan siapa yang menghadirinya, maka tujuannya bukan untuk membentuk golongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, bagaimana? Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu berbuat seperti orang-orang musyrik, orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga menjadi bergolong-golongan, masing-masing golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Bahkan kalaupun sampai itu sekedar membentuk tim saja, seandainya dikhawatirkan memecah belah, maka ini dilarang oleh para ulama. Saya teringat sekitar 2 tahun yang lalu kita pernah bertanya kepada 2 ulama kita dari Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan Syekh Saleh As-Suhaimi hafizahumullah, tentang sebagian dari para ustaz sunnah yang ingin membentuk tim agar nanti bisa mengatasi masalah. Kata beliau, kalau tim tersebut permanen, yang nanti ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih, maka sebaiknya tidak dilakukan. Karena khawatirnya akan memecah belah. Yang tidak dipilih akan mengatakan, "Loh, kenapa dia dipilih, saya tidak dipilih?" Kita harus menjaga. Ya, kebersamaan itu lebih penting daripada hal-hal yang seperti ini. Kalaupun terpaksa dibentuk, maka jangan dibentuk untuk yang permanen. Setelah dibutuhkan, kehilang kebutuhannya, kembali lagi seperti semula. Ala kulli hal, ini termasuk nasihat yang baik. Karena mereka-mereka tentu sudah pengalaman dalam masalah ini. Segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan perpecahan, maka sebaiknya dihindarkan. Kecuali kalau misalnya pemerintah yang membentuknya, tentu dengan maslahat. Nah, tentu ini beda lagi keadaannya. Tapi kalau masing-masing pribadi yang memilihnya atau orang-orang tertentu, maka ini yang diingatkan oleh para ulama tadi. Nah, di dalam kita berkurban kita niatkan untuk keluarga. Nah, keluarga di sini mencakup siapa saja? Apakah keluarga jauh juga termasuk seperti ipar, mertua atau menantu yang lain? Tidak. Keluarga itu yang merupakan tanggung jawab antum. Seorang suami, istri dan anak-anaknya. Termasuk orang yang dibawa tanggung jawabnya. Misalnya orang tuanya ikut dia, maka termasuk orang tuanya masuk dalam masalah ini. Ya, jadi orang yang antum bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, itu namanya keluarga. Yang dimaksud al-jamaah itu bagaimana? Karena ada kelompok yang memahami al-jamaah itu harus membikin jamaah dan harus ada pemimpin dan yang dipimpin. Siapa yang mengatakan harus itu? Mana dalilnya? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan apa? Dalam riwayat yang sahih, dalam Tariq Ibnu As-Sakir dengan sanad yang sahih. Al-jamaatu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah itu yang selalu mengikuti sesuai dengan kebenaran meskipun kamu sendirian. Mana pemimpinnya? Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya Udzaifah yang terkenal, ketika muncul kelompok-kelompok yang mengaku sebagai jamaah di akhir zaman, tidak berpegang teguh dengan kebenaran, tentu setelah beliau merintahkan ilzam jama'atal muslimina, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, berpeganglah kamu dengan jamaah kaum muslimin, jamaah yang disepakati semua kaum muslimin dan imam mereka. Bertanya Hudzaifah, ya Rasulullah, illam takun lahum jama'atun wala imam, bagaimana kalau di kalangan kaum muslimin tidak ada jamaah dan tidak ada imam yang disepakati? Makanya Imam Bukhari mencantumkan dalam Sahih Bukhari dalam bab kaifal amru idza lam takun jamaah, apa yang kita lakukan kalau tidak ada jamaah yang syar'i? Apa kata Nabi SAW solusinya? Fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, semua hanya mengaku-ngaku, tinggalkan. Walau anta adza bi asli syajaratin hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik, meskipun untuk itu kamu harus menggigit akar pohon sendirian. Artinya apa? Pegang sunnah sendirian. Ketika itu kamu jadi jamaah, tinggalkan yang lain. Sampai kematian datang menjemputmu dan kamu tetap istiqomah di atas sunnah tersebut. Nah, ini yang diajarkan dalam Islam. Jadi tinggalkan semua yang mengaku jamaah kalau tidak sesuai dengan jamaah yang sesuai dengan dalil. Ini masalah pengertian ummi, artinya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian ada yang mengatakan atau mengambil penafsiran dari kelompok Syiah ini, antum tidak perlu dengarkan dari yang menyimpang. Anda belajar yang benar saja, masih banyak yang belum paham, kenapa harus mendengarkan dari pemahaman yang keliru? Nah, bagaimana ciri-ciri dari orang yang bertakwa istiqomah dalam sunnah, apakah dapat diketahui oleh manusia? Masalah hati kan tidak bisa kita ketahui kecuali Allah. Kita diperintahkan sesuai dengan apa yang tampak di hadapan kita. Kata Rasulullah SAW, inni lam u'mar ala an ankuba ala kulubin nas wala asyukka butunahum. Aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia, merobek perutnya untuk tahu isi hatinya. Tidak, kita hukumi secara zahir. Yang kita ketahui secara zahir, orang yang belajar, mempraktekkan, dia ikuti, setiap berpendapat dia selalu rujuk kepada pemahaman salaf. Ini yang kita ketahui secara zahir, dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Setiap dia menyampaikan selalu dengan nukilan dari salaf, ini baru namanya yang kita hukumi secara zahir sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Bagaimana dengan mereka yang telah meninggal sementara mereka belum tahu dakwah salaf, apalagi mengamalkannya? Apakah mereka tetap ditolong oleh Allah? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kaum muslimin yang telah meninggal dunia di atas Islam yang benar. Kita katakan yang tidak mengetahui, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang uzur mereka. Mereka tidak sempat belajar apakah ada halangan atau tidak, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Kita mendoakan dan mengharapkan kebaikan kepada kaum muslimin yang meninggal di atas Islam. Bagaimana cara sikap bijak dalam menyikapi ustadz yang tidak bermanhaj salaf? Apakah cukup kita tidak mengambil ilmu darinya atau perlu mengingatkan teman-teman agar juga menghindarinya? Ya, dua-duanya, tidak mengambil dan memperingatkan untuk menghindarinya. Cuman seandainya kita mampu untuk menasehati, maka ini lebih baik. Nasihat mungkin tidak mesti harus kita, mungkin ustadz yang lain menasehati atau orang yang dekat dengannya menasehati. Ini cukup. Ya, yang jelas sikap yang harus kita lakukan seperti tadi pernyataannya Imam Al-Barbahari, kita jauhi dan kita peringatkan umat darinya. Kalau betul-betul dia sengaja menentang manhaj salaf, beda. Tapi kalau mungkin dia belum paham, kita sampaikan kepadanya, kita ingatkan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah darinya. Apa yang dimaksud dengan dakwah dengan sururi? Mengapa ada sebagian orang manhaj salaf mengatakan manhaj salaf yang lain adalah sururi? Sururi itu dakwah yang menyimpang dari sunnah, yang beberapa tahun yang lalu sudah lama sempat terkenal di Arab Saudi karena dibawa oleh orang yang bernama Muhammad Surur. Ya, di antara prinsip-prinsip dakwahnya yang paling utama adalah ya mengkafirkan pemerintah. Kemudian menjelek-jelekan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan mengatakan para ulama itu cuma mengurus masalah haid dan nifas. tidak mengetahui perkembangan umat. Karena yang mereka maksud perkembangan umat adalah baca koran, baca internet, baca berita, kemudian ikut marah ketika terjadi penindasan tanpa menimbangnya dengan sikap yang sesuai dengan syariat. Itu yang mereka maksudkan. Akhirnya mereka tersebar di Arab Saudi. Negara Arab Saudi dikafirkan, pemerintahnya dikafirkan, sampai tokoh-tokohnya dipenjara. Kita ketahui di zamannya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Makanya pemahaman seperti ini kemudian mereka sebarkan dan banyak yang terpengaruh. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kaum muslimin jalan yang benar. Mohon nasihat karena banyak muslimah yang sudah mengenal sunnah lama tapi dengan orang tuanya tidak punya sopan santun karena menganggap surganya hanya di suaminya saja. Ya, ini perlu dicek dulu apakah benar seperti ini. Ketika Anda mengatakan banyak muslimah, ini harusnya sudah survei. Mungkin Anda temukan tetangganya satu orang, kemudian saudaranya cuma dua orang, dibilang banyak, mayoritas, masya Allah. Ini harus berdasarkan sensus ya. Harus disurvei dulu, dibuktikan banyak di kaum muslimin Indonesia yang berbuat seperti ini. Kalau cuma satu dua orang, kita katakan nasihati. Ketika dia berusaha mentaati suaminya, harusnya sang suami pun menganjurkan dia untuk berbuat baik kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Yang jelas kesalahan itu disikapi dengan baik, dinasehati. Ini yang kita usahakan dalam kajian-kajian juga akan diingatkan. Semoga orang-orang yang belajar tentu akan memperbaiki dirinya dengan ilmu, karena ilmu yang bermanfaat itu akan membimbing manusia untuk memperbaiki dirinya lahir dan batin, insya Allah. Taib, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.